ngeperlun. Aku ngeperlun apa ranu dah panjang ya pangampura. Sapa panjang na galuran ucaca nungtunga carita nucan laksana, carita nucan laksana. Ayeuna urang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Lagalur turunan jaman kapungkurnya capkeuna carita nu katunda jaman baheula, jaman baheula. Galura nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda jaman baheula. Iya. Atuh yeun nyata na cuang nutugeun galura nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula. Nyata na cuang ngawiosakeun di salebeting petapan. Nu kacelu kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara ya. Kajam paring angin-angin atu ye nyatana juang nyatur kena tu ye kigedeng selapan dan iya. Atu ye jenengan nananya tanah atu urang nyatur kenu ayah di petapan Gunung Mendang. Jenengan anak Ki Gedeng Selapan dan mangsa narita ujung ngalakonan tapakur. Di petapan Gunung Mendang nyata na atuye dina handapeun tangkal pudak ye. Peta jenengan nanapang nyatana di gedeng selapan dan mangsa narita nyatana nuju menekung kanu agung ngabrantang ka iyang murbaning alam. Munajat kenyatana kanu kawasa ngalakonan tarak ngarakonan tatapa nyatana tapakur di etap handa pentang kalpudak di petapan Gunung Mendang. Di gedeng selapan dan ku ayana menyatana atu yang ngalakonan tapakur ku ayana ngalakonan tarak tapa nyatana atu hai nyatana palai ngagaduhan tuang pinutra anu punjol sabuana. Mangka eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan keur ngalakonan tapakur teh nyatana atuh kembang pudak keur memejehna nyatana atuh mekar kembang pudak keur memejehna nyatana atuh. Mangsa narita ngalakonan tarak tapak kawitan ti teguh samping datang kabela gambira ngageuskeun di gedong diri pawarna di laden di ladi karma. Menang na 100 pangadeg eta nyatana Ki Gedeng Selapan dan atuh munajat na Ki Gedeng Selapan dan lir malam tu merapi ngapi. Lir malam tu merapi ngapi sacipta ning dumadi atuh ya tina kanan sapaneja iya. Eta Ki Gedeng Selapan dan nyatana tu ngalakonan tarak tapa ngalakonan tapakur kalegane arokaya turubalaka dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta kembang budak nyatana anu nujun memejehna mekar nujun nyatana memejehna kaligan nyatana atuh rontok nyatana atuh tumiba nyatana ragrag tumiba ing kana pangkonan Ki Gedeng Salapandang. Atuh mangsa narita nyatana barang tumiba kajadian nyatana atuh ye dina pangkonanana Ki Gedeng Salapandang. Aya hiji jabang bayi entah ti mananya asalna entah ti mananya kawitna atu eta dibarengan nyatana jeung atu kembang pudak nu tumiba ing pangkonan ieu. Ki Gedeng Salapandang mangsa narita nyatana atu ieu barang ningali dina pangkonanana nyatana aya tuang pinutra nyatana tanapi aya babai. Dina pangkonanana atu ieu ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwata. Eta tuang pinutra terus nyatana dirawu di pangku. Sampai nyatana atuh dimong-mong Ki Gedeng Salapandang. Di patapan gunung menmendang bari ngadamelnya padukuhan baru. Ki Gedeng Salapandang nyatana atuh bari ngamong-mong tuang pinutra. Pinutri nyatana sasiki atuh nyatana bari nyatana eta ngamong-mongna tuang pinutra bari ngadamel padukuhan nyatana atuh padamelanana kana guna kaya. Nyatana atuh guna gaya mengebon nyatana di gunung mandang iya. Atuh lami malami eta nyatana Ki Gedeng Salapandang nyatana ngamong-mong tuang pinutra. Nyatana sampai akhiring jaman-jaman ing akhir nyatana eta tuang pinutra nyatana dijenengankeun atuh nyatana Nyimas Pamuragan. Eta Nyimas Pamuragan nyatana atuh mingkin lami mamingkin ageung mamingkin lami mamingkin ageung dimong-mong nyatana Ku Ki Gedeng Salapandang sampai nyatana atuh ye digurukeun atuh ye kasunan jati ye. Gancang na carita gancang nu dicaritakeun dina nyatana atuh ye Ki Gedeng Salapandang sampai nyatana ngamurid geuna tanapi nyatana ngagurukeun eta nyatana tuang pinutra da jenenganna atuh ye Nyimas Pamuragan. Kasunan jati nyatana tanapi kasunan Cirebon atuh eta tuang pinutra nyatana diwirid pangarti di iarnya pangawasa. Aji rasa perasaan digembleng nyatana ilmu panemu jam pamantra jeng saja bana jeng saja bana atuh Nyimas Pamuragan iya. Tapi nutri nyatana atuh aya dina pangkonan Sunan Jati. Ayeuna nyatana diwirid pangarti di iar pangawasa nyatana atuh ye digembleng ku pangawasa ku pangawisa nyatana ku pangawisa. Eta tuang pinutra nyatana Nyimas Pamuragan. Akhiring jaman jamannya akhir gancang nu carit nyatana nu dicaritakeunana gancang nu dicaritakeunana. ayeuna sampai nyatana umur 15 tahun sampai masuhur eta pinutri nyatana atuh ieu kacalu kawunawun kawentar kalau kajana pria aya pinutri geulis aya wano jalenjang geulis lenjang ngalangkoyang ieu. Germa eger gelis lenjang ngalangkoyang nyatana eta jenenganna Nyimas Pamuragan. Tuang pinutra nyatana Ki Gedeng Selapandan atuh ye nyatana ti petapan Gunung Mendang. Anu aya dina pangkonan Sunan Jati nuker diwuruknya elmu nuker diiarnya pangawasan nuker digembleng nyatana Aji Pangarti Jampa Mantra. Sampai ngalakonan masur eta pinutri nyatana jantan atuh ye prajurit-prajurit awalia sakti. Saparantos nyatana masyhur atuh eta nyatana jantan prajurit-prajurit awalia nyatana awalia-awalia sakti. Kaligane copade nge kaligane tes karasa ku tiap-tiap nagara, ku tiap-tiap nyatana daerah. Ye nyatana di petapan Gunung Mendang aya pinutri gelis aya wano jalenjang gelis lenjang ngalangkoyang jantan nyatana prajurit sakti jantan nyatana prajurit awalia anu gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Kitu nyatana masur atuh ye ka tiap nagara ieu. Ayeuna tunda lampana nyatana atuh Nyimas Pamuragan anu parantos nyatana masur ka celuk kawunawun nyatana atuh ye kawentar kalau kajana pria pinutri gelis wano jalenjang nyatana prajurit sakti awalia atanapi prajurit awalia. Ayeuna tunda lampana juang nyaturkeun atuh ye para raja, para narpati, para bupati, para gagedeng, para gagedeng. Anu ngadenge beja, beja mapa beja beja. Beja, pa beja beja nyalawara nyatana atuh ye hiriwing bawana angin kam. Kolepat bawa nakilat beja nyatan atuh nyebar ka tiap-tiap nagara. Atuh eta para raja samia ngalet ngehong samia ngembat-ngembat nyatang pinang atuh ieu nyatana ngadungkapan atuh ieu ka Gunung Mendang ieu. Kapna nyatana tuh ya ka petapan Gunung Mendang. Eta jenenganna nyatana para raja ti salawe nagara, para narpati, para bupati, para gagedeng lan para satria. Ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang nyatana atuh ya boga karep. Nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar. Anu gelis nyatana atuh ye Nyimas Pamuragan atanapi nyatana Kaki Gedeng Selapandan ieu. Atuh eta nyatana para raja, para satria, para gagedeng ti tiap-tiap nagara. Sadayana nyanggakeun sripitakeun sabda panglamar nyatana atuh ye ka Ki Gedeng Selapandan. Ki Gedeng Selapandan nyatana mangsa narita tu yang ngaraos bingung nu temanggi tungtung mana susan utaya sudana. Marga nu jadi lantaran nyatana atu ye para raja sadayana nyangga kencri pitaken sabda panglamar. Telami atu ye Ki Gedeng Selapandan terus bakal sumelukan ujan tentuang pinutra. Jenenganna nyatana Nyimas Pamuragan. Balan anak Ki Gedeng Selapandan gelis anaking anak ramacu puputon kembang kedaton pangesirat hate rama sorangan bager calik bager satatar jeng rama anaking barang copa dengetes karasanya tanah tu ya kunu gelis nyimas pamuragan ganas sedok nyambaping pitunya tanah tu etaka tuang ramana jenangan anak ki gede selapandan saparanto sedok nyambaping bitu kali gane tembalan nyatana nyimas pamuragan te kali gane duduh kaulanun rama sumangga rama atu ya putra panjenengan pamuragan kaulanu payun nyanggakeun sembah pangbakti ka kresa jeung rama bok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titis songong blengong luka kelanyak camplak agung cukup lumur nuka suhun kaulanun rama jembar ampura nu diteda de rama bade aya pikresaeun naon kaulanun rama ya putra panjenengan kaulanu gelis anaking tuang pinutra rama pamuragan mangke ulah kaget anaki kurama diangkir lain dina wancina hempak merbayak salain dina mangsana atu ayeuna nyatana aya dina pangkonan rama bageur rama teh nyatana ku aya nangangkir ka hidep dina danget ieu rama ngarasa bingung temangi tungtung rasa susah mana nutaya sudah nak marga nu jadi lantaran tuh gerak tingali nyatanaku hidup disaja baning nyatana alun-alun disaja baning petapan nyatana seueur para raja seueur para narpati seueur para bupati seueur para satria sampe ngalakonan nyatana atuh ngadamel tenda ngadamel nyatana gubug atuh jadi ieu tempat sadayana sampai ngalakonan nyatana nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar nyatana ngalamar ka hidep anaki nah ayeuna nyatana kerama pangna cumeluk nyatana ka hidep bageur rama teh nyatana atuh ayeuna mugia hidep nyatana narima ka eta panglamar nu mana nu bakal ditarima lamun raja, raja nu mana, lamun narpati, narpati nu mendi, lamun satria, satria ti mana anaki. Kitu pangnyatana dicelukan ku Rama bageur. Duh, kaulanun Rama Dewaji. Sarebu ampun, dua rebu ampun, katilu manuhun berama, putra Arokaya tur balakan nyatana marama putra Tesaloros nama masih palai lalagasan masih palai lelengohan palai nyatana ngolahnya awan teacan ngagaduan emutan tapi kalebadinya kaulanun Rama Dewaji ayeuna mah sae gerawartos kenyatana atuh ka para raja ka para narpati ka para bupati nyatana ka para satria yeu kaulanun Rama putra teh teu acan siap kanggo ngawangun nyatana rumah tangga putra teh nyatana masih palai lalagasan masih pun nyatana palai lelengohan palai nyatana ngolahnya awak bak nyatana palai atu yenya nyatana uji atu diri kaulanun Rama duh kerawartoskeun kaulanun ka para raja putra teh kitu kaulanun agung bae cak nyatana agung bae ngawurkeun cai ka langit kaulanun Rama Dewaji gelis anaking tuang pinutra Rama bageur atuh lamun kitunya cara nada puguh para raja nyatana sadayana ngadesek da puguh para raja nyatana sadayana keukeuh hayang nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar ka hiji anaki lan kadua nari mungguh emutan rama. Henteu hade lamun jadi nyatana carita balarea. Henteu hade lamun nyatana jadi buah catur atuh ieu nyatana para raja ti salawe nagara. Leuwih hade nyatana ayeuna geura dipilih anaki. Sebab hidup teh geus sakitu dedag layuanana, hidup teh nyatana geus sakitu wangunna geus meujeuhna anaki. Kahiji nyatana henteu hade lamun jadi buah catur balarea. Nyatana jadi ayeuh-ayeuhan atuh eta nyatana atuh para raja ti salawe nagara anaki. Atuh eta nyatana pinutrin Nyimas Pamuragan. Ngadangu kitu cariosanana nyatana tuang rama jenengan anaki Gedeng Sela Pandan. Eta nyatana pinutri kaligane nyatana ngegerendang dina manana kaligane resingat kana purwa daksina. Purwa kawitan daksina kawekasan anyar pinmu jejuluk punika. Ayin nama kia memang leres pisan cariosan tuang rama lamun kitu nyacarana. Duh, iya raga waking hitung-hitungnya guji diri, hitung-hitungnya nortanya badan. Raga waking tes sae nyatana ayin etapang lamar ditarima. Mual ayah nyatana nu disesakun, nyatana bakal ditarima ku raga waking rama. Rama dewaji atuh lamun kitu nyacarana teu aya bayana. Panglamar mangga geura tarima kaula nun rama. Geura tarima nyatana panglamar atuh ti para raja ti salawe nagara ti para gegedeng ti para satria. Sadayana panglamar geura tarima. Nanging kieu kaula nun rama dewaji gera umumkeun nyatana atuh ieu ka para raja, gera umumkeun ka para tantama, gera umumkeun ka para mantri, nyatana ka para sanghyang, ka para gegedeng, ka para satria. Panglamar ditarima nyatana ku raga waking, tapi raga waking teh bakal ngadeg sayembara balabar kawat. Saha nyatana anu benar-benar mikahayang? Sahanu nyatana yang mi bandar raga pangawakan raga waking mangga. Tapi nyatana raga waking bakal ngadeg sayembara sing sanu bisa ngalahkeun kasaktian nyatana atuh ye putra panjenengan Rama Dewaji. Sing saha nyatana nu bisa nundukkeun putra panjenengan, duh putra panjenengan bakal ngabdi ka eta lalaki, bakal ngabula ka eta jajaka. Bakal serabongkokan Rama mangga gerak umumkeun kaula nun Rama. Lamun benar eta lalaki bijil ti langit, lamun benar eta lalanang kaluar ti jero jagat, kaula nun sumangga sakabehnya tanah panglamar ditarima. Tapi nyakitu ieu kudu ngalangkungan, nyatana kudu ngalangkungan dina sayembara, sayembara balabar kawat. Sing sanu nyatana nu bisa newak raga waking, sing sanu bisa ngalah ke nyatana kana kasaktian raga waking. Sumangga raga waking bakal ngabdi ka eta lalaki, bakal ngabula ka eta jajaka, kitu kaula nu Rama Dewaji. Eta nyatana Ki Gedeng Sela Pandana tungaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana. Ayeuna ngumumkeun nyatana eta ka para raja, ka para tantama, ka para sanghyang, ka para satria anu aya di petapan Gunung Mendang. Eta para raja ti salawe nagara, para narpati, para bupati, para gegedeng lan para sanghyang. Atuh ngaraos bunga amerwata suta bunga gunung amerwatana. ayeuna panglamarna nyatana katarima, bari jeung nyatana kudu ngalakonan saembara. Iya. Jenenganna nyatana atuh eta para raja ti salawe nagara nyatana bangsa dari tanggal aos bunga manwata suta bunga gunung amarwatan. Ngadenge pengumuman nyatana atuh eta di petapan gunung mendang, nyatana nu bakal tandang ka medan perang atana pinyatana atuh nu bakal diperangan teh nyatana pinutri nu gelis nyimas pamuragan. Sadayana molo kembang kadu sadayana nyatana molotot mata si meten. Iya hayang nubruk, iya hayang nyatana atu, iya hayang tihela, iya hayang tihela. Kuat maju di eta gunung mendang, para raja, para sanghyang, para gagedeng, para satria. Kuat nyatana atu, iya kuat maju kuatnya tanah pada sabdasa kuat padorong dorong. Iya hayang tihela, iya hayang tihela. Eta para raja ti salawe nagaranya tanah anu tesabar, hayang menangkan pinutri gelis, hayang menangkan wano jalenjang nyatana tunduk gelis lenjang alang koyang. Jenengan ananya tanah nyimas pamuragan, ayeuna atuh eta urang juang nyaturkeun pinutri nu geulis nyatana pamuragan. Ayeuna saparantosna ngumumkeun atuh ieu nyatana pinutri kaligane nyatana bakal kaluar tina salapeting petapan. Bakal ngadungkap panyatana atuh ieu ka arena medan perang anu parantos ditangtukeun. Iya. Barabat mah ayeuna pinutri miang, barabat mah pinutri miang, angkat gendek-gendek daya, angkat noyang, tangoyang jagat. Angkat gendek-gendek daya, angkat noyang, tangoyang jagat. Lalaki mah geuning di kolong langit, laranang mah di kolong jagat, ayeuna mah di kolong jagat, di kolong jagat. Sanitan mah buat sanitan, sanitan di parapatan, di parapatan. Apun tengah di apuntan, tapi nutri jenengan anak nu gelis nyimas pamuragan, kaluar tina salapeting petapan teh nyatana atuh ye. Diiring ku para ipri digenjang ku para dayang, gelis bawa nangga jadi entah bawa nanti kudrat. Ayeuna di parangan nyatana atuh ieu ku sesingitan, kalayan diiringku para ipri digenjangku para dayang. Kitu kaayanana lumaku lumampah karena medan perang. Iya. Tapi nutri nyatana ayeuna parantos siap siaga nyatana bakal lumebet ka arena medan perang, bakal ngaladenan atuh eta nyatana para raja ti salawe nagara. Ayeuna sampe ngalakonan nyatana undurna atuh eta tina salapeting petapan teh diiringku para ipri, nyatana digenjangku para dayang. Liri barat widadari nyatana nu tumurun ti sawarga, pesta nyata na pinutri cara nyata na harum na luar biasa sengit na luar biasa. Eta nyata na pinutri nu gelis nyimas pamuragan ayeuna nyata na barang lumebet karena medan perang. Katengaleko para raja, katengaleko para narpati, ku para bupati, ku para gagedeng lan para satria. Sadaya nanyatana molo kembang kadu sabah, sadaya nanyatana atuye molo kembang kadu molotot mata simetet. Sadaya nanyatana olohok bengong ningali kagelisana nanyatana pinutri sampai kumpul ngariung sampai ngalakonan bongkok ngaronyok amprok nyatana atuye di tempat. Nyatana para raja ti salawe nagara anu parantos kumpul nyatana di nalun-nalun nunggu parentah nyatana adetan ayeuna tembalanana tembalanana nyatana di nyatana para raja ti salawe nagara kalayan nyatana ningali pinutri nu geulis nyimas pamuragan parantos lumebet karena medan perang. Nyatana ting hiliwir sora nyatana atu etan nyatana ting hiliwir atu ye nyatana sengit na kembang mangrupa-rupa nyatana atu ye sengit diiringku para ipri digenjangku para dayang kaligane sasauran jenenganana nu geulis nyimas pamuragan atu eta nangtang-nangtang ka para raja ka para satria ka para narpati ka para bupati anu aya nyatana di nagara nu nyangakeun ceuripitakeun sabda panglamar. Iya tanya tanah para raja ti salawe nagara barang adang we tapi nutri nantang nantang maligane para rajanya tanah saling jubah para raja berebutan berebutan saling dorong hatinya nyatana. Ieu hayang ti heula, ieu hayang ti heula, ieu hayang mah heulaan, ieu hayang mah heulaan. Ieu. Ayeuna nyatana atuh yeuh saha nyatana anu luncat ka arena medan perang. Nyatana atuh yeuh kana pangkonanana nyatana nyimas pamuragan. Kaligane nyatana Ki Gedeng Prered. Luncat nyatana karena medan perang tembalan lagi gedeng preret. Oh taladala. Hei pinutri, pinutri. Pinutri gelis wano jalanjang. Ye cekula ma ye kula nyatana Ki Gedeng Preret. Anu makami banda nyatana sampai yang kerpupu tahun kembang kedato nyatana. Oh si hati kula nyatana di pareret. Kula nyatana bakal mibanda sampean tong loba lalewa sampean tong loba laleda eta tembalanana nyatana Ki Gedeng Preret ayeuna tembalanana pinutri nu geulis nyatana nyimas pamuragan teh duh duh teuing ponggawa Ki Gedeng Preret bagja bagja temenan sampean lamun kitu nyacarana lamun bener sampean lalaki lebih jilti langit lalanang kaluar ti jero jaga lamun bener nyatana mi kapalai raga waking mangga raga waking gera tewat mangga raga waking gera kalah kenyatana ku sampean lamun raga waking kalah ku sampean raga waking bakal ngabdi nyatana bakal ngawulaka sampean yuuuuh. Lamun kitu nyacarana gerat nyatana atu ye tampana nyatana kula. Ye kula nyatana bakal newak sampean. Atu eta nyatana Ki Gedeng Preret. Mangsa narita sejarek nubruk punduk. Sejarek nyangkeweng cangkeng. Sejarek nanyandak taktak. Barang nyatana atu ye rek newak nyatana nyimas pamuragan. Kaligane nyimas pamuragan nga jaul nyatana atu ye kaluhur. Anu akhirna nyatana Ki Gedeng Preret sampai kalakon ka disepa. Didupa, ditendang mangsa narita kali gede kolean. Kejerang, goleng, kejerang, goleng, kejerang, goleng, kejerang. Ki gedeng preret jatana barang nyatana ka sepak barang ka dupa. Kali gane jungkir jumpali. Tumi bayi ngelepan. Jungkir jumpalik tumim baing lemahnya tanah bari kokoso dan mangsa narita bari gegerungan ngociak maratang jagat. Barang katingali kusadaya para tantama katingali kusadaya para raja. Batur seret, batur seret, seret, batur seret, seret, seret, batur seret. Eta jenangan ananya tanah ki gedeng preret mangsa narita nyata lah sampai ngalakunan kalah juritan. Ayin nyata natu ye. Parantos naki gedeng prered atu yenya tanah sah anu loncat di karena medan perangnya tanah kajabi adeng plumbon. Ki gedeng plumbonnya gitu kene sakabit narek nampiling kapit sakabit narek nyabok rangka. Kali gane bakal nyepak bakal ngadupa kali gane kolean kajarang. Etanya tanah pinutri. Imbas pamuragan atu yen nyatana bakal ngalakonan perang galungan ngaladena nyatana ki gedeng krumbon. Ki gedeng krumbon nyatana atu yen saja bakal nampingin gapit bakal nyambok rangka. Bakal nyepak bakal ngadupak kali gade koleang kajarang koleang kajarang koleang kajarang. Tut diantungan tu. Ninggal tunggul di tarung geninggal jateng di bentar geninggal cocok di cocok geninggal pasir di banting geninggal. Mangsa narita api yang nyatana nimas pamuragan kali gane bakal nyepak bakal ngadupa bakal nampili gapit bakal nyabok rangkap koleang kajarang koleang kajarang koleang kajarang grubak. Petakin nyatana ki gede yang pelumpon pon gitu deh nyatana atu jungkir jumbalik tisuk-suk tidungku. Tumi baing lemahnya tanah ngoceak maratang jagat ngejerit maratang langit barang breh katingalinya tanah atuet aku balak rawa seret batur seret seret batur seret seret seret batur seret atu ianya tanah ki gedeng plumbon nyatana sampai kalakonan kalah juritan kalayan atu ianya tanah ki gedeng ujung gebang pon gitu deh. Taki gedeng ujung gebang sana sih, atu yang nyata na rejam ki gedeng plumbon iya. Etanya tanah ki gedeng ujung gebang nyata lah sampai ngalakonan jungkir jumpalik nyata lah ngalakonan. Disuk-suk didung-dung ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit. Tekuat ngaladenan nyatana atu eta pangawasa pinutri nu gagah sakti mandraguna toto sane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Du du du du du du du du du du yeah. Sampai ngalakonan balakorawa balakaula para raja di salawe negara para tantama para senopati para gegedeng sampai ngalakonan surakan balambalan atu eta nyurakan anu parantos kalah juritan iya. Ayeuna nyatana ati saha nyatana anu keur ngalakonan ngawatek pangawasa saha nu keur ngalakonan pengawatek pangabisa jenengan anak ki gedeng kandangan. Eta ki gedeng kandang ngawur ngawatek pangawasa ngawatek pangabisa bari nyatana jengal war kena tueta nyatana ajimat ajimat sejak nyatana rek ngalumpukeun pinutri nu gelis jimas pamuragan tembalanana ki gedeng kandang ngawur kitu kaayaanana hey, hey nini putri anu gelis anu lenjang. Ayeuna ieu nyatana kula ke gedeng kandang aur anu bakal mibanda nyatana raga sampean anu bakal nyatana dipepende nyatana kukula. Jang Osi karaton di nagara nyatana asal di kandang aur. Iya. Eta ke gedeng kandang aur nyatana bari atuh luncat kana arena medan perang. Tembalan nananya tanah atu eta sang pinutri Nyimas Pamuragan. Duduh teuing ponggawa sampean tong loba saur, sampean tong loba carita. Ye lamun benar sakti mandraguna, lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat manggak. Ieu ragawa kinggera tewak, ragawa kinggera kalahkeun, ragawa kinggera ompokeun. Ieu ragawa king bakal ngabdi nyatana ka lalaki, bakal ngawula ka jajak kalamun benar sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma. Nyatana bisa ngalahkeun ragawa king mangga sing saha bae. Atu etak di gedeng kandang aur nyatana anuges ngawatak pangawasa, anuges ngawatak pangabisa. Jang jawok kanjeng sajabana, jeng sajabana. Dudu etapi nutri nyatana ayena, nyatana sajadi tewak. Atu etapi nutri sampai ngajaul, nyatana tiyeng nyatana ngejat kaluhur. Uki gedeng kandang aur di udan sampai turun nyatana pon kitu deui atuh ieu nyatana pinutri nu geulis Nyimas Pamuragan. Nyatana rek ditewak, rek didupak, rek ditampil ngapit, rek disamuk rangkep. Plos ka ditu, plos ka di. Uki gedeng kandang aur tetap mudag-mudag. Iya tapi nutri Nyimas Pamuragan mangsa nayinanya mangsa naritanya tanah tu yang ngaladenan ki gedeng kandang ngaur. Luncatnya tanah ke angkasa diudag, ngejat ke pinggirnya tanah disampat. Atu yunu akhirna Nyimas Pamuragan lumpat. Atu yeti arena medan perang. Nanya tanah pinutri nunggelis Nyimas Pamuragan. Nyatana atuh ya sampai ngalakonan nyatana lumpat na saparan-paran. Sampai nyatana atuh ya kaluar leweng, asup leweng. Di udag-udag nyatana atuh ya kuk di gedeng kata ngaur. Nyatana barang asup leweng kaluar leweng. Nyimas Pamuragan nyatana lulumpatan. Dasar atu eta nyatana pinutri nyatana nu sengit luar biasa. Sanajan bari jeung lumpat diiring ku para ipri, sanajan nyatana lumpat atu ye nyatana teu waleh dijaga ku para dayang. Tatang kalandang daunan anu eta aya di leuweung, anu katabrak, anu kadupak, anu kasentuh nyatana atuh ieu sengitna luar biasa. Iya eta nyatana leuweung aheng. Atanapi leweng geledagan nyatana anu dipake lompat nyatana ku Nyimas Pamuragan. Di udag-udag nyatana tu ye kuki gedeng kandang ngaur. Lantaran eta dang daunan tatangkal anu aya di leweng eta sengitna luar biasa. Atanapi harumna luar biasa. Dingin pinasti anyar pinanggi eta nyatana kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria. Eta leweng nyatana disebut leweng nyatana Wanasari, atanapi hutan Wanasari. lantarannya tanah tatangkalan dan daunan anu ayah di eta leuweung sakabeh bauna seungit mana bisana disebutnya tanah hutan wanasari. Wana itu artinya nyatana kembang sari artinya seni. Iya. Eta nyatana hutan dan nyatana keceluka wunawun kementara kolak wajana pria. Dijenangan kenana hutan wanasari. Ayuna nyimas pamuragan. Lantaran kesaksian nyatana atu yaku para ipri. Kesaksian nyatana ku para dayan. Kalayan nyatana atu etaku para nyatana atu ku hamba rakyat nyatana anu nyaksian nuker ngalakonan berperang galungan. Ayina nyatana etapin nutri kaclu kawunamun kawentara kalau kajana pria nyatana atu yang ngagaduan julukan nyatana Nyimas Ganda Sari. Atu etan Nyimas nyatana artina awewe ganda artina kembang sari artina sengit. Do yeah. Ki gedeng kandang aur mangsa narita terus ngudag-ngudag eta nyatana pinutri nu geulis Nyimas Gandasari alias Nyimas Pamuragan sampai asup leweng kaluar leweng sampai nyatana mapai-mapai atau etapa tegalan mapai-mapai galang sawah. Iya barang nyatana pinutri keur ngalakonan lulumpatan mapai-mapai pategalan mapai-mapai galang sawah. Nyatana mapai-mapai pasawahan ki gedeng kandang ngaur anu teu walai nyatana ngudag-ngudag tembalan laki gedeng kandang ngaur. Hei, Nini Putri, sampean nyatana ula ngahindar, sampean nyatana ula lumpat. Sana jan lumpat nyatana kalak-lak jagat moal mijir tadi udak nyatana ku kegedeng kandang ngaur. Eta nyatana kegedeng kandang ngaur bari sumbar-sumbar kamandigan. Lulumpatan nyatana mapai galang sawah. Udak-udak binutri nunggelis Nyimas Pamuragan alias Nyimas Gandasari. Dingin pinasti anyar pinangi, dingin kersaning yang widi kersa yang domampara. Eta jenenganana atu ye nyatana Nyimas Gandasari nyatana nuker diudag-udag. Mangsa narita nyatana atu eta ki gedeng kandang ngaur arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinangi. Kali gane nyatana ngegedebuk jungkir balik lantaran kasarimpat kujarami pare berem. Atu eta nyatana ki gedeng kandang ngaur nyatana jungkir jumpalik tisuk-suk tidung-dung. Mudag-mudag. Mangsa narita nyatana atu eta pinutri nululumpatan mapai-mapai galang sawah. Eta ki gedeng kandang ngaur ngocet maratang jagat. Ngajerit maratang langit iya. Ki gedeng kandang ngaur ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit nyatana tembalan anak ki gedeng kandang ngaur tubat tubat tubat kaniaya teman ya tubat. Iya kula geningnya tanah ngalakonan tisuk-suk tidung-dung tibabeti banting. Ngalakonannya tanah labu dina galeng sawah. Iya kula kasarimpan ku jarami pare berem tubat. Atu etan nyatana ki gedeng kandang ngaur kawiwirangan. Nyatana ku etapi nutri lantaran tisuk-suk tidung-dung tibabeti banting. Kasarimpan ku jarami pare berem dina galang sawah mana dingin pinasti anyar pinanggih nyatana etaki gedeng kandang ngaur nyatana sasambat atana pisah nyatana susumbar kabala korawana kabala kaulana kahamba rakyat di kandang ngaur dingin pinasti anyar pinanggih yang di kandang ngaur ula wani-wani nyatana melak pare berem lantaran atu iya ki gedeng kandang ngaur nyatana kasarimpan kujarami pare berem iya yeah. eta jenengan anak atu ki gedeng kada ngaur mangsa narita kawiwirangan sampai mulang deui ayeuna nyatana atu ye ka kandang ngaur lantaran kawiwirangan ku eta pinutri ki gedeng kandang ngaur ayeuna mulang nyatana ka kandang ngaur atu eta pinutri nyatana nu ngalakonan ningali ki gedeng kandang ngaur jajarita nyatana atu ye ngalakonan susungkuran ligane remut inyuku papasungan cekekek nu seserian rengkeneng igeligelan nyatana eta pinutri nyatana nyimas kandasari alias nyimas pamuragan oh nyata rengkeneng igeligelan iya tembalan anak nyimas kandasari hohoi itu ingki gedeng kandang ngaur mana sampean mana mah baruk nyatana atuh sanajan lumpat kalak-lak jagat rek diudah geuning nyatana ayeuna dina galang sawah bae geus ngalakonan ti beubeut ti banti model kitu tanda rupana beuh mana nyatana anu kasebut lalaki sampean eta pinutri nyatana bari ngaleos di eta nyatana hutan atanapi eta galang sawah bakal mulang deui ayeuna mah nyatana duh ka arena medan perang deuh ayeuna eta pinutri angkat-angkat tengah lumbayang angkat ngendek tangendek daya lalaki macena di kolong langit lalanang mah di kolong jagat ngudang-ngudang takabuana takabuana kikinciran kikinciran kikinciran kikinciran kikinciran tenyana ma tenyana obat kabolem di pikiran juraganya di pikiran di pikiran di pikiran mah di pikiran ternyata mah kagungan dengan layan samanya mah samanya sama sereg ayeuna mata mangka tereh riap gancang geuningan mata ulalila sajongjongan masa heroyan sakedeung mah gurudag datang sakedeung gurudag datang eta nyatana nyimas pamuragan alias nyimas gandasari nyatana ayeuna sampai lumebet di karena medan perang para raja ti salawe nagara nyatana mangsa narita surak ambal-ambalan lantaran nyatana ki gedeng kandang ngaur kalah juritan bener atuh eta nyatana para raja keur ngalakonan surak ambal-ambalan teh nyatana atuh ieu aya hayang ti heula ieu hayang ti heula keunteundeun dian geuleum sieum tondon geusan samporeun cak tunda urang geus analeun paranti nyokot ninggalkeun tinggalungna pipir lawu jalangna mana tengah imah ame cece ngarerekeun tinong saeulan ngarerekeun tinong tasaheuleun pamirsa nu mulia cagurang cuang tunda sakedap ngarerekeun tinong dina carita nyimas pamuragan atanapi nyimas kandasari ngalakonan saembara balabar kawat urang cuang antos atuh ieu episode salajengna teh sumangga urang antos sakedap